Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo, apa kabar sahabat iDream? Semoga sehat selalu dan selalu setia ya di 10.44 AM iDream Radio. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id, atau untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store. Yang belum mendownload bisa download aplikasi iDream Radio untuk Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada dengan menggunakan gadget atau Android Anda. Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda dengan program Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran. Nah, hari ini saya kembali nih ditemani oleh dokter dari Prokami ya, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Nah, di studio saat ini sudah ada Dr. Eka Ginanjar, SPPD. Ya, beliau ini merupakan Wakil Ketua Umum Prokami dan juga Kepala Pusat Jantung Terpadu RSCM FKUI. Kita sapa dulu, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, ini yep. kita sudah di edisi yang ketiga ya, bersama Prokami. Dan hari ini adalah giliran dokter nih menemani sahabat iDream di program Inspirasi Keluarga. Nah, insyaallah. Selama 1 jam 30 menit ke depan ini nanti dokter akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang apa nih dokter? Ya, kita akan bicara masalah penyakit yang memang kita sudah banyak kenal, yaitu penyakit jantung koroner. Ya, mungkin pemirsa sudah banyak mendengar tentang serangan jantung, orang mati mendadak karena serangan jantung. Nah, kita membahas tentang penyakitnya. Yaitu kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Oke, dan pastinya untuk ada sahabat iDream, hari ini kita akan dapat lagi di ilmu pengetahuan tentang jantung koroner. Karena memang ini penyakit yang apa ya, bisa dibilang banyak yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan kondisi aktivitas masyarakat Indonesia saat ini ya. Dan pola makan juga, pola hidup dan lain sebagainya. Oke, seperti apa nanti kita akan bahas bersama Dr. Eka Ginanjar. Dan saya ajak juga untuk Anda yang di rumah yang ingin bergabung, silakan bisa di 0217888530 atau di 0822978910. Saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Dengan segala kebesaran-Mu, Engkau yang telah hidupkan-Ku, Ku menyadari kelemahan-Ku, tiada mampu tanpa pertolongan-Mu. Dan dengan kuasa-Mu aku hidup. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio. Dan pastinya saya masih ditemani dengan Dr. Eka Ginanjar ya, selaku Wakil Ketua Umum Prokami dan juga Kepala Pusat Jantung Terpadu RSCM FKUI. Nah dokter, kalau kita lihat ini yang namanya penyakit jantung koroner, di mana angka kematian penyakit jantung di Indonesia ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya sekali di dunia. Dan bahkan nih pada tahun 2015 lalu di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, angka kematian ini mencatat 35% atau sekitar 1,8 juta kasus kematian terbanyak akibat penyakit jantung. Nah, kalau boleh tahu dokter, mungkin bisa dijelasin dulu, apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner itu, dokter? Ya, betul sekali Mas Rudi. Penyakit jantung koroner ini memang menjadi masalah di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Penyakit jantung koroner ini memang menyebabkan kematian yang sangat tinggi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Nah, masalahnya di negara Indonesia ini penyakit jantung koroner juga meningkat. Padahal penyakit ini dulunya dibilang penyakit orang kaya karena pola hidup, makan lemak, makan enak dan sebagainya. Tapi ternyata kesini penyakit jantung koroner itu bisa diderita oleh semua orang. Dan masalahnya ini bisa menyebabkan kematian mendadak dan angka kematiannya cukup tinggi. Kalau kita lihat secara nasional dari sisi jumlah kematian itu memang tinggi. Apalagi dengan sekarang BPJS juga merasa sumber pengeluaran dari BPJS itu juga banyak disebabkan oleh penyakit jantung koroner ini. Jadi secara ringkas, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penyempitan. Penyempitan dari pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah di jantung. Pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Nah, penyempitan ini disebabkan oleh apa? Penyempitan ini disebabkan oleh plak-plak yang di penumpukan lemak yang diakibatkan oleh berbagai faktor resiko. Jadi penumpukan lemak-lemak ini menyebabkan lumen atau lubang yang harusnya dialiri oleh darah yang cukup untuk memperdarahi otot jantung itu menjadi berkurang. Kalau berkurang secara signifikan, itu mengakibatkan darah yang harusnya sampai kepada otot jantung itu kurang. Akibatnya apa? Kalau darah berkurang sampai ke otot jantung, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari kebutuhan otot jantung tersebut. Bayangkan, yang harusnya kita biasa mendapat jatah 100 misalnya, cuma dikasih 20. Nah, yang biasanya makan satu mangkok nasi padang dikasih cuman 2 sendok, pasti kelaparan, nggak kuat kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi secara mendadak, tersumbat total, bisa mengakibatkan serangan jantung. Dan serangan jantung itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini bahayanya. Nah, kalau tidak serangan jantung, apa yang terjadi? Bisa terjadi kelemahan jantung. Akibat apa tadi? Otot jantung kurang mendapatkan makanan, kurang mendapatkan darah, kurang mendapatkan oksigen, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau jantung tidak dapat berfungsi dengan baik, fungsi jantung itu cuma satu, Pak. Pemirsa sekalian, apa? Memompa darah. Kalau dia tidak bisa memompa darah, artinya apa? Semua sel-sel di dalam tubuh kita itu kurang bisa mendapatkan makanan yang dibawa oleh darah tersebut. Akibatnya, ya tadi, lemas dan lain sebagainya. Nah, gejalanya mulai dari, kalau serangan jantung hebat, ada nyeri dada. Ya, nyeri dada yang menyebabkan sakit sekali, nyeri dada ditekan di tengah, disertai keringat dingin, penyejalaran ke tangan kiri, ke leher, ke rahang, sampai kepada gejala-gejala tambahan seperti sesak, mual, muntah, bahkan sampai kondisi gawat seperti penurunan kesadaran atau bahkan kejang-kejang itu bisa terjadi. Nah, ini yang bisa, yang harus dipahami oleh kita semua. Itu kan kalau gejala secara apa ya, penyakit yang bisa dirasakan. Tapi kalau secara fisik bisa dilihat nggak sih dokter, orang yang terkena penyakit jantung koroner ini? Sangat sulit karena penyakit jantung koroner ini kalau memang bukan serangan jantung itu memang seringkali tidak bergejala. Memang bisa bergejala, tetapi biasanya bergejala itu kalau disertai dengan aktivitas yang meningkat. Jadi ketika kebutuhan oksigen tinggi, kebutuhan makanan dari seluruh sel-sel tubuh itu tinggi, itu pemenuhannya kurang. Ah, pemenuhan yang kurang ini menyebabkan adanya gejala. Biasanya apa? Nah, awal-awal nih, sebelum tadi serangan jantung yang tadi saya ceritakan heboh tadi. Nah, biasanya gini, ketika kita lakukan aktivitas agak berlebih, misalnya yang biasanya kita tidak pernah jalan, cepat atau tidak bisa lari naik tangga, kita cepat lari naik tangga. Lalu kita merasa dada tidak nyaman atau sakit okay. dada. Nah, itu gejala-gejala awal. Atau disertai kok cepat capek, ngos-ngosan, naik tangga satu lantai aja ngos-ngosan. Nah, itu bisa merupakan suatu tanda penyakit jantung koroner yang bukan serangan jantung, tetapi penyakit jantung koroner yang awal-awal. Nah, okay. kalau belum ada gejala itu, sebenarnya bisa juga terjadi, sudah terjadi penyakit jantung koroner, tetapi memang harus ada pemeriksaan secara khusus untuk bisa mengetahuinya. Nah, yang paling penting adalah faktor-faktor resikonya. Okay. Apa yang bisa menyebabkan faktor-faktor resiko itu. Tapi sebelum kita masuk ke faktor-faktor resiko nih dokter, tapi ada juga yang menjadi pertanyaan. Tadi kalau dilihat, kalau dahulu kata orang ini kan penyakit orang kaya. Betul. Nah, tapi sekarang ternyata bukan hanya orang kaya, tapi juga orang-orang yang mungkin juga di bawah di bawah standar atau mungkin juga yang bisa dibilang ya, semua orang lah. Masyarakat ya, semua orang bisa terkena. Nah, tapi kalau dari segi usia nih dokter, yang kebanyakan yang menderita atau mengalami penyakit jantung koroner biasanya ini usia berapa nih dokter? Nah, ini uniknya. Jadi penyakit ini memang ini adalah penyakit yang memang bisa dikatakan penyakit kronik. Penyakit yang memang ditimbun gitu loh. Ditimbun okay. butuh waktu proses untuk bisa terjadi penyakit jantung koroner tersebut. Artinya apa? Orang yang usianya lebih tua punya resiko lebih tinggi dibandingkan yang usianya muda. Okay. Tetapi sekarang dengan pola hidup, berbagai faktor resiko yang memang menyebabkan penyakit jantung koroner ini ada dan dilakukan dan ada kondisi tersebut termasuk keturunan itu bisa menyebabkan pasien tersebut masih usia muda sudah menderita penyakit jantung koroner. Okay. Pasien saya termuda serangan jantung usia 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun, masih okay. SMA. Dan semua orang tidak pernah merasa, apa tidak menyangka bahwa dia serangan jantung. Ternyata serangan jantung dan berakibat fatal. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya. Dan sangat disayangkan kalau terjadi serangan jantung yang fatal pada usia-usia yang produktif. Bayangkan usia 40-30 tahun di mana karir sedang menanjak segala macam serangan jantung. Okay. Nah, ini luar biasa. Untuk itu, yang paling penting untuk keluarga, untuk semua orang adalah kita sama-sama memahami faktor resiko dan sama-sama mencegah jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner tersebut. Oke, seperti apa faktor resiko dan dari penyakit jantung koroner ini sahabat Edrim? Nanti kita akan bahas dokter di sesi berikutnya. Dan untuk anda sahabat Edrim, jangan kemana-mana, tetap di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan untuk edisi hari ini kita di edisi Kesehatan dan Kebugaran. Dan pasti saya masih ditemani dengan Dr. Eka Ginanjar. Dan untuk Anda sahabat iDream, silakan untuk yang bergabung, saya masih tunggu di 021-788-5300 atau di 082-2979-1044. Dan untuk Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kita atau baru bergabung di frekuensi 1044 AM Dream Radio, hari ini kita membahas tentang penyakit jantung koroner. Tadi di sesi pertama juga sudah dijelaskan oleh dokter secara singkat apa itu penyakit jantung koroner. Nah, ini dokter, tadi juga ada pasien dokter yang nyatakan bahwa di usia 17 sudah 17 tahun sudah menderita atau mungkin juga sudah menderita penyakit jantung koroner. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang ini bisa begitu gampangnya terserang penyakit jantung koroner? Ya, Mas Rudi dan pemirsa sekalian, ini yang paling penting yang saya sebenarnya pengen saya sampaikan. Kalau udah menderita penyakit jantung koroner, oke lah. Tetapi bagaimana kita mencegah, bagaimana kita melindungi keluarga kita untuk jangan sampai terkena penyakit jantung koroner. Caranya apa? Kita ketahui faktor resikonya dan kita cegah. Jangan sampai faktor-faktor resiko itu ada pada kita, pada keluarga kita, pada orang yang kita sayangi. Jadi yang pertama, faktor resiko ini kita bagi menjadi dua. Faktor resiko yang bisa dirubah dengan faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Faktor resiko yang bisa yang tidak bisa dirubah dulu. Itu apa artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memang menyadari itu. Nah, nomor satu adalah usia. Okay. Semakin usia bertambah, faktor resikonya semakin tinggi. Karena apa tadi saya bilang, penyakit ini adalah penyakit yang kronis, penyakit yang memang butuh waktu, proses untuk bisa mencapai penyempitan yang memang signifikan. Okay. Nah, ketika usia itu makin tua, makin bertambah, itu maka usia tersebut menyebabkan resikonya semakin tinggi. Lalu yang kedua, faktor yang tidak bisa dirubah adalah jenis kelamin. Laki-laki pada usia produktif itu lebih beresiko dibandingkan perempuan. Tetapi pada perempuan pada usia menopause itu resikonya meningkat, menyamai laki-laki, bahkan bisa melebihi laki-laki. Seperti itu. Jadi faktor resiko laki-laki sebelumnya lebih tinggi, selanjutnya resiko perempuan lebih tinggi ketika pada usia menopause. Yang ketiga yang tidak bisa dirubah adalah keturunan. Keturunan. Tapi bukan berarti keturunan seperti penyakit, oh ini bapaknya sakit, ibunya, anaknya pasti sakit. Tidak. Tetapi orang yang punya keturunan, orang tuanya sakit jantung koroner, dia punya resiko lebih tinggi dibandingkan orang lain yang tidak punya keturunan. Seperti itu. Kenapa? Ya struktur tubuhnya sama, termasuk struktur pembuluh darahnya relatif sama. Artinya apa? Faktor-faktor resiko yang ada lebih mudah menyebabkan penyakit jantung koroner itu. Itu tiga hal yang tidak bisa kita rubah. Ya itu kita sadari aja. Kalau memang orang tua kita, kita nggak bisa milih orang tua kita pengen yang tidak ada sakit jantung koroner, nggak mungkin gitu ya. Itu bisa kita sadari, tapi tidak bisa kita cegah. Nah, yang paling penting adalah faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus. Kalau kita punya penyakit diabetes mellitus, penyakit gula, itu harus dikendalikan. Kadar gulanya harus dikontrol. Kadar gulanya tidak boleh tinggi. Nah, kalau tidak terkontrol, itu menjadi faktor resiko yang hebat untuk bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ini. Hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi juga bisa menyebabkan pasien menderita penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita ada darah tinggi, dijaga, dikontrol darah tinggi. Lalu yang ketiga berkaitan dengan perilaku, yaitu apa? Merokok. Ya, merokok. Hidup ya. Stoplah, kalau keluarga muslim pasti sadar merokok itu tidak baik. Bahkan bisa dikatakan itu membawa mudorot yang sangat mudorot gitu loh. Jadi merokok menyebabkan penyakit jantung koroner. Lalu selanjutnya adalah kegemukan, obesitas. Ya, faktor kegemukan ini bisa menyebabkan lemak dalam tubuh tuh banyak seperti itu. Nah, selanjutnya selain tadi merokok, kegemukan, juga kurang gerak, kurang olahraga, kurang bergerak, aktivitasnya banyak. Ya, sekarang kan semua udah tinggal tekan-tekan-tekan makanan sampai. Tekan-tekan-tekan makanan sampai ya sudah bisa dikirim semua by online. Enggak ada lagi tuh jalan-jalan beli makanan semua segala macam. Semua orang duduk steady. Ya, duduk. Nah, ini bahaya. Jadi tetap harus olahraga. Nah, yang selanjutnya adalah kadar lemak dalam tubuh kita. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi pola makan, pola olahraga, asupan makan dan sebagainya. Jadi kolesterol kita harus jaga. Nah, selain itu ada faktor-faktor lain yang memang tidak terlalu mempengaruhi, tapi secara signifikan banyak penelitian mengatakan menyebabkan juga atau meningkatkan resiko penyakit jantung koroner ini. Seperti stres, kehidupan yang stres, penuh dengan kejar target semua segala macam, itu bisa menyebabkan macet Jakarta ya. Nah, itu bisa menyebabkan faktor resiko gitu ya. Jangan stres gitu ya. Jadi itu faktor-faktor resiko. Ada faktor-faktor resiko tambahan seperti inflamasi kronik ya, peradangan kronik dan sebagainya. Itu ya agak molekuler, tapi yang paling penting adalah tadi perilaku ya. Berat badan, kegemukan, kurang olahraga, terus pola makan yang nggak benar, banyak lemak dan sebagainya, itu harus dijaga. Apalagi kalau ada penyakit diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi, dan rokok harus di stop. Saya tidak bilang hindari, stop. Oke. Nah, dari sekian banyak faktor yang dokter jelaskan ini, dokter, mana nih faktor yang paling berisiko atau mungkin paling cepat ini menyebabkan seseorang itu terserang penyakit jantung koroner? Sebenarnya tidak ada yang paling cepat, paling ini tidak ada. Semua ini faktor saling menambah seperti itu. Memang kalau di ranking diabetes nomor 1, merokok nomor 2, ya, kolesterol nomor 3, hipertensi nomor 4. Tetapi saya tidak menyarankan untuk ini enggak nomor 1 enggak. Semua faktor kalau kita apa sadari dalam tubuh kita harus dicegah. Hmm. Terutama tadi yang masalah perilaku tadi ya. Itu harus dicegah. Olahraga teratur, kontrol berat badan, makan yang baik itu merupakan kunci-kunci bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai kita terkena penyakit jantung koroner gitu. Okay. Karena ada faktor yang tidak bisa dirubah yang tadi. Kalau faktor yang usia, keturunan, jenis kelamin itu kan nggak bisa dirubah gitu loh. Kita ya terima aja. Tetapi yang faktor-faktor yang bisa kita rubah, kita kontrol, itu harus kita kontrol. Jadi jangan berpikir mana yang paling. Tetapi yang paling penting adalah semua faktor-faktor risiko tersebut harus kita kontrol sehingga kita bisa mencegah penyakit jantung corona itu jangan sampai menerima kita. Ya terakhir ya kita minta pada Allah jangan sampai terkena penyakit jantung corona tersebut seperti itu. Okay, baik. Baik dokter kita break lagi dulu deh dokter. Senyap dan nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Dan untuk Anda sahabat iDream jangan kemana-mana tetap di 1044 iDream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk karena sahabat iDream Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga di 1044 iDream Radio dan masih bersama saya Rudi Saputra akan menemani Anda di hari ini. Dan untuk karena sahabat iDream, saya ajak kembali untuk yang ingin bergabung di 0217885300 atau di 0822 9789104. Anda juga bisa kirimkan melalui WhatsApp ya di nomor yang sama di 0822 9789104. Nah kalau seseorang mengalami atau juga menderita penyakit jantung koroner ini, akibat-akibat apa aja nih yang bisa terjadi mungkin di dalam tubuh dokter? Seperti apa nih akibat ya, yang tadi dimunculkan? Tadi di awal saya sudah sempat singgung sedikit bahwa penyakit jantung koroner ini adalah merupakan penyakit yang memang sifatnya kronis. Dia butuh proses untuk bisa menjadi suatu simptom yang fatal. Simptom itu gejala yang fatal. Nah, akibat dari penyakit jantung koroner itu tadi tentu kematian yang kita tidak mau. Kematian, terutama kematian-kematian yang sifatnya mendadak dan kematian yang sifatnya terjadi pada usia yang produktif. Ya orang usia 100 tahun meninggal, okay lah gitu loh. Tetapi kalau usia produktif, usia 30 tahun, tadi bahkan 17 tahun karena serangan jantung dan meninggal, itu merupakan hal yang kita takuti. Jadi itu akibatnya, bisa menimbulkan kematian. Yang kedua bisa menyebabkan yang disebut dengan gagal jantung atau heart failure. Jadi gagal jantung ini merupakan suatu, saya bisa menyebutkan suatu kelumpuhan. Akibat jantung gagal memompa darah ke seluruh tubuh menyebabkan tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Tadi saya bilang, jalan sebentar sesak, jalan sebentar nyeri dada, jalan sebentar ngos-ngosan, tidak mampu. Bahkan ke kamar mandi pun tidak mampu karena gagal jantung. Nah ini akibat-akibat yang harus kita cegah sebelum terjadi. Nah seperti yang Rasulullah katakan, kita mencegah 5 dari sebelum apa terjadi. Ingat 5 sebelum 5 perkara. Ya, 5 perkara. Salah satunya kan gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Waktu sakitmu. Yeah. Nah, ini sebagai contoh penyakit jantung koroner. Gunakan waktu sehat kita. Kita cegah faktor-faktor risiko yang tadi kita sebutkan. Nah, gimana caranya? Ya tadi kontrol semua faktor risiko tersebut. Yang diabetes, yang hipertensi, kendalikan gulanya, kendalian darah tingginya. Yang merokok jauh-jauh tinggalkan merokok, olahraga teratur, berat badan dikontrol, makan dikontrol dan lain sebagainya. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Nah, kalau sudah terjadi akibatnya, apa penanganannya? Pertama, serangan jantung itu adalah merupakan suatu kondisi yang sangat serius. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman atau pemirsa semua. Di Indonesia, kadang-kadang serangan jantung itu dianggap remeh, dibilang masuk angin. Masuk angin, jadi nyari dada, badan gak enak, oh masuk angin, dikerokin dulu. Kerokin gak sembuh, dikerokin gak sembuh, wah ini angin duduk. Akhirnya terlambat. Nah ini yang menjadi kadang-kadang menyebabkan hal yang fatal. Jadi saya sarankan, kalau ada gejala nyeri dada, dada-dadanya di dalam, seperti ditekan, keringet dingin, menjalar ke leher, ke rahang, lengan kiri, ya, disertai sesak, mual muntah, itu adalah serangan jantung. Jangan dianggap remeh. Apa yang kita lakukan? Segera bawa ke rumah sakit. Oke. Karena butuh ada deteksi, dilakukan EKG. Ya, dilihat direkam jantungnya. Betul enggak serangan jantung? Kalau serangan jantung betul, kalau memang serangan jantung yang disebut STEMI, sumbatan total, itu harus dilakukan pasang ring segera. Dikateterisasi saat itu juga. Waktunya 90 menit. Coba bayangkan begitu kritisnya ini penyakit, harus segera saat itu. Kalau itu memang sumbatan total, kalau tidak harus dirawat di ICU atau ICU, intensive care. Karena apa? Observasi ketat harus dilakukan. Jadi kalau ada gejala seperti itu, segera bawa ke rumah sakit. Nah, kalau tidak gejala seperti itu tadi, jalan cepat capek, jalan nyeri dada, segera kontrol ke dokter. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya serangan jantung yang mendadak atau mencegah terjadinya tadi saya bilang kelumpuhan atau gagal jantung. Nah itu yang harus diperhatikan akibat-akibat dan apa penanganannya. Jadi emergensi bawa ke rumah sakit. Ada obat nggak yang bisa kita lakukan? Dikerokin cukup nggak? Nggak bisa. Harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Okay. Ada sih obat yang dibawa ditaruh di bawah lidah namanya isosorbidinirta. Tapi itu kalau orang yang belum pernah serangan jantung nggak tahu tuh. Nah kalau yang sudah pernah pasien jantung dia biasanya sama dokter dibekelin obat tersebut. Tetapi kalau baru pertama sakit jantung, mendingan ada dada yang nggak bagus, rasa nggak enak, nyeri dada yang tadi saya gambarkan, segera bawa ke rumah sakit karena itu bisa merupakan suatu serangan jantung. Mudah-mudahan sih tidak. Nah itu akibat-akibat yang memang bisa terjadi dan penanganannya secara akut, secara emergensi harus segera dibawa ke rumah sakit, bahkan perlu dilakukan kateterisasi segera. Nah kalau yang tadi yang belum sampai ke serangan jantung ya, nah nyeri dada sakit, jalan nyeri dada, sesak, itu perlu dikontrol, perlu dilihat apa penyebabnya, dan itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tetapi perlu bimbingan medis dan perlu dilakukan pengobatan yang memang adekuat untuk hal tersebut. Oke. Nah, kalau yang sudah terkena penyakit serangan jantung koroner, dokter, apakah ada kemungkinan untuk bisa sembuh? Berapa persen nih biasanya, dokter, para pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini untuk bisa sembuh, dokter? Jadi gini, ini penyakit ini kan sebenarnya bertumpuk ya. Jadi kalau kemungkinan sembuh, tetapi sangat kecil bisa sembuh total seperti batuk pilek, kasih obat sembuh, enggak. Tapi begitu dia ada penyakit jantung koroner, artinya apa? Sudah ada kerusakan dari pembuluh darah. Resiko untuk terjadi kembali sumbatan atau kembali serangan itu tinggi. Sehingga apa? Sembuh? Iya sembuh. Tapi sembuh dalam arti bukan sembuh total seperti sedia kala waktu dia waktu baru lahir, tidak. Okay. Tetapi itu sembuh saat itu terbebas dari serangan atau terbebas dari penyakit jantung koroner yang fatal. Tetapi perlu dilakukan pencegahan. Jadi biasanya orang yang sudah kena serangan jantung atau kena penyakit jantung koroner tetap harus dikontrol obat-obatan, harus dikontrol pola hidupnya, harus dikontrol terus faktor-faktor resikonya. Obat yang bahasa awamnya, obat cair darah untuk mengencerkan darah itu tetap harus diminum bahkan seumur hidup. Seperti itu. Jadi agak sulit. Makanya lebih baik mencegah. Jangan sampai terkena penyakit jantung koroner. Okay. Kalau belum kena penyakit jantung koroner, kayak kita ini masih muda-muda, masih sehat, masih tidak ada gejala, yuk olahraga. Tinggalkan gaya hidup yang tidak sehat. Kita cegah, lebih baik mencegah sekali lagi daripada mengobati. Okay. Kalau sudah sakit, repot. Obat akan terus-terusan. Kontrol harus terus-terusan. Bahkan kalau bisa ada orang yang dipasang stand sampai, yang saya tahu pasien terbanyak, pasien saya sampai 30 stent ring jantung di pembuluh darah jantung. Nah itu kan banyak sekali, berulang kali masuk ke ruang kateterisasi jantung. Belum lagi kalau harus dilakukan operasi bypass. Nah, itu kalau di ujung, kalau yang sudah penyakit jantung koronernya. Yang saya ajak kepada keluarga muslim di sini, kepada para pemirsa, Yuk kita mencegah faktor resikonya. Itu yang paling penting. Oke, baik Sahabat Edim, dan kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, dan kita masih bersama Dr. Eka Ginanjar. Nanti kita akan kembali di sesi terakhir, nanti masih akan menyimpulkan dan juga closing statement terkait pembahasan kita hari ini di Inspirasi Keluarga. Tetap di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum berbuat apa, iDream Radio Successful Muslim Family, Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan kita masih ditemani bersama Dr. Eka Ginanjar ya, dari Pro Kami, dan kita akan masuk di sesi terakhir, Dokter. Tapi sebelum dimasuk di sesi terakhir, saya pengen Dokter menjawab dulu nih, Dokter, karena banyak ada mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat seputar penyakit jantung koroner ini. Yeah. Nah, ini ada mitos atau fakta kah, Dokter, bahwa serangan jantung hanya dialami oleh orang-orang berusia lanjut? Ya tadi. Dulu bahwa tadi faktor resiko usia merupakan salah satu faktor resiko. Artinya apa? Orang semakin tua, semakin faktor resiko untuk penyakit jantung koroner, semakin beresiko untuk terkena serangan jantung. Itu sebagai salah satu faktor resiko. Orang dulu itu kerjanya nyangkul, jalan kemana-mana, makan sehat gitu ya. Gak ada tuh makanan berlapis-lapis, keju, lemak, semua segala macam gitu loh. Semua makan buah, gak ada goreng-gorengan dan sebagainya. Umbi-umbian segala macam. Makanya zaman-zaman dulu serangan jantung usia tua. Karena apa? Faktor resikonya hanya usia tua. Nah sekarang sebelum usia tua, dia sudah gak pernah bergerak, berat badan tidak terkontrol, merokok berbungkus-bungkus sehari, stres kehidupan kerja. Faktor usia itu hanya sebagai faktor yang salah satu, tapi faktor-faktor ini lagi banyak. Jadi sekarang banyak faktor resiko tersebut pada orang-orang zaman now menyebabkan usia itu semakin turun. Jadi serangan jantung bisa terjadi, tadi saya bilang pasien saya termuda 17 tahun. Dan yang usia 30 tahun, 40 tahun udah beberapa. Banyak, sudah banyak ya. Usia 50 tahun apalagi. Malah sudah jarang orang terkena sakit jantung usia 70 tahun, itu sudah jarang. Ya biasanya terkenanya kanker apa segala macam gitu loh. Bukan serangan jantung lagi. Biasanya serangan jantung tuh usia-usia muda. Banyak orang-orang terkenal tiba-tiba meninggal mendadak serangan jantung. Ya kita tahu lah, kita gak sebut-sebutnya amat, tapi kita tahu beberapa berita gitu kan. Orang lagi produktif, lagi main futsal, tiba-tiba meninggal. Lagi nyetir, tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya. Itu merupakan usia-usia produktif. Dan mereka itu usia masih muda, 40 tahun, 50 tahun gitu loh. Jadi mitos yang mengatakan usia tua, iya betul, tapi dahulu kala. Sekarang dengan faktor resiko sedemikian hebatnya, semakin muda. Baik. Kemudian juga ada mitos atau fakta kan, Dokter, dada kiri terasa nyeri ketika serangan jantung. Ya, jadi gini, gejala serangan jantung itu adalah nyeri dada. Dada kiri, betul. Kadang kanan, betul. Kadang ulu hati, betul. Jadi kita tidak bisa bilang oh hanya kalau serangan jantung hanya dada kiri, tidak. Tetapi serangan jantung itu adalah nyeri di dada. Bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah, bisa bawah. Yang paling penting adalah nyerinya tidak di permukaan. Nyerinya itu di dalam dada. Gitu, di dalam dada. Yang paling khas adalah nyeri seperti ditekan. Dan onsetnya atau gejala tersebut 15 menitan. Jadi jangan cuma berapa menit, ya 1 detik kayak tik. Enggak, itu enggak. Gitu. Ya, tapi ini gejala seperti ditindih, berat, atau bahkan seperti diikat dadanya. Nah tadi disertai penjalaran ke leher, jadi kaku, jadi kayak kesemutan, rahang. Tangan kiri jadi kayak kesemutan, justru keringat dingin, pucat, mual muntah. Nah itu gejala serangan jantung. Nah jangan pula dianggap remeh. Ah ini masuk angin, nah, enggak juga gitu. Lebih baik kita hangat aja. Kerokin aja, enggak. Justru bikin lambat itu seperti itu. Kemudian juga ada mitos dan atau fakta kan, Dokter, telapak tangan yang berkeringat terus berarti berbakat atau mengalami penyakit jantung. Nah ini memang sering ditanyakan oleh pasien-pasien dan sebagainya. Yang sebenarnya tidak terbukti, tidak pernah bisa dibuktikan bahwa orang yang berkeringat tangannya basah terus itu punya faktor risiko terhadap jantung. Oke. Gitu. Jadi itu saya belum bisa mengatakan mitos, tapi juga tidak bisa menyatakan fakta karena tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau bagi saya itu belum termasuk faktor risiko. Jadi bisa dianggap diabaikan karena banyak faktor yang menyebabkan telapak tangan itu sering berkeringat. Biasanya sih masalah berkaitan dengan kelainan hormon. Nah, memang beberapa kelainan hormon bisa menjadi faktor resiko terjadinya jantung. Tapi kan belum tentu dipukul rata semua. Jadi kalau saya anggap hal tersebut ya lebih mendekati mitos. Mitos berarti ya, ya kurang okay. lebih. Oke, kemudian juga mitos atau fakta, dokter, berat badan dan kadar kolesterol normal belum tentu aman dari penyakit jantung. Iya. Karena itu sebagai salah satu faktor resiko. Sekali lagi, berat badannya cukup, okay. ya, tidak gemuk ya, tetapi merokok 4 bungkus sehari, stres berat kerjanya, ya, faktor keturunan ketat, ya itu faktor-faktor tersebut yang menyebabkan serangan jantung gitu. Tetapi memang dengan berat badan yang lebih tinggi atau lebih berat atau obesitas itu merupakan faktor resiko, salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner ini gitu. Okay. Jadi bukan berarti otomatis faktor resiko itu beda dengan penyebab ya atau tidak, tapi ini faktor resiko. Makin ada 2 faktor resiko makin berat, 3 faktor resiko makin berat gitu. Jadi dengan tidak adanya salah satu bukan menyebabkan yang lainnya jadi tidak ada. Jadi okay. ini hanya faktor resiko. Jadi penambahan resiko. Tapi semakin banyak faktor resiko, semakin kemungkinan besar untuk terkena penyakit jantung koroner okay. ini. Oke, okay, terakhir nih dokter, misal satu fakta, vitamin C bisa mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Ya, sebenarnya tidak hanya vitamin C, semua yang bersifat antioksidan gitu ya, antioksidan yang bisa mencegah. Ya sebenarnya dengan hidup yang tidak stres, tidur cukup, makanan sehat itu sudah lebih powerful daripada vitamin C gitu. Okay. Jangan tadi saya bilang vitamin C minum terus, tetapi merokok terus gitu. Gaya hidup nggak bener terus gitu ya. Ya sama aja bohong gitu. Boleh vitamin C, anti omega 3, antioksidan yang lain itu merupakan dia punya faktor pelindung atau protektif terhadap pembuluh darah. Iya diakui dan sudah banyak penelitiannya. Gitu. Tetapi tetap tadi faktor resiko yang lain itu juga harus dikontrol ya, gitu. Okay. Jadi dengan gaya hidup sehat dan lain-lain tadi saya sebutkan berulang-ulang ditambah vitamin C lebih baik gitu loh. Tapi jangan saya udah minum vitamin C tapi yang lain kita abaikan, jangan boleh. Oke, baik. Baik, dokter, ini sudah di sesi terakhir, dokter, dan sudah menjawab mitos dan fakta juga yang berkembang di masyarakat. Nah, mungkin apa sih yang bisa disimpulkan, dokter, atau closing statement-nya terkait pembahasan kita hari ini tentang penyakit jantung koroner? Ya, jadi pemirsa sekalian, keluarga muslim yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit yang memang harus kita lawan. Ini bisa diderita oleh semua usia, semua orang. Dan ini bisa dicegah. Nah, ini yang paling penting ya. Jangan sampai kita menderita penyakit jantung koroner atau apalagi serangan jantung, tetapi kita lebih baik mencegah sebelum terjadinya penyakit jantung koroner tersebut. Yaitu mencegah faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Kapan mencegahnya? Ya mulai sekarang. Gak bisa ditunda lagi. Mulai sekarang dan kita mulai betul-betul menjaga hidup sehat agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner, agar kita bisa hidup lebih lama dan kita bisa lebih produktif lagi. Jangan sampai kita terhenti gara-gara sakit jantung, jangan sampai kita menderita gara-gara penyakit jantung koroner tersebut dan tidak produktif. Saya rasa itu dari saya, sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah bersama kita di hari ini dan sudah menjelaskan sedikit tentang penyakit jantung koroner untuk sahabat Edream di rumah. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru nih untuk masyarakat untuk bisa melakukan pola hidup yang lebih sehat lagi, dokter. Ya, terima kasih. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Dan semoga nih kita bisa mengambil makna dari pembahasan kita hari ini ya, untuk bisa lebih menjaga pola hidup lebih sehat, kemudian juga menghindari risiko-risiko, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan jantung koroner,